Oh, perjalanan masih panjang. Oh, betul. Tuh boleh saksinan bawa bijak asik orang geni ditung-tung cerita bintang tenyarengan ninggalkan hati numalang ukur kanjen diri nanden harapan. Duh mugi Gusti kiat kendiri tali asi urang sing janten ngahiji najan lobana gogoda tumiba kadiri ukur anjen nu jadi cinta sajati. Ding. tinggalkan hatimu malang ukur kanjen diri dan harapan. Mugi gusti kia sendiri. Jadi cinta sejati bisa megatkan rasa eta janji akan seutuhna bulan saksina tuh bentang saksina sumpah janji dugi ka akhir dunia. Thank you. Terima kasih.

dina nyorang kahirupan na pino ku gogoda kana ati beri asa bingung pipikiran thank you.

bisa denganmu. Tak membuatku semakin mengerti betapa indah saat bersama. Yang masih selalu ku kenang selama jalan kekasih. Kaulah cinta dalam hidupku. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya. adalah kenangan. Berakhir lewatmu seluruh cintaku untuknya. Bunga terakhir ku persembahkan kepada yang terindah sebagai satu tanda cinta untuknya. Bunga terakhir menjadi satu kenangan yang tersimpan, takkan pernah hilang untuk selamanya. Betapa cinta ini sungguh berarti, tetaplah terjaga selama tinggal kasih. Ku telah pergi selamanya. Bunga terakhir ku persembahkan kepada yang terindah sebagai satu tanda cinta untuknya. Bunga jadi cinta di dalam kenangan. Berakhir lewat bunga seluruh cinta untuknya. Bunga terakhir ku persembahkan kepada satu tanda. saya.